Konsultasi Syariah. Mengapa tidak ada kuburan sahabat di pemakaman Baqi? Pertanyaan. Ketika kita ziarah ke Baqi, bagaimana kita bisa mengetahui ini atau itu adalah makam sahabat? Sementara di makam Baqi sama sekali tidak ada tulisan. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Baqi adalah sebuah tempat yang berada di sebelah timur Masjid Nabawi. Dulu di sana ada pohon Ghorqod, namun saat ini pohon itu sudah tidak ada. Karena keberadaan pohon ini, wilayah Baqi sering disebut Baqi al-Ghorqod. Orang pertama di kalangan kaum muslimin yang dimakamkan di Baqi adalah Uthman bin Mad'un. Sementara sahabat Ansor yang pertama kali dimakamkan di Baqi adalah As'ad bin Zurarah radhiyallahu anhu. Di Baqi juga menjadi makam para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam selain Khadijah radhiyallahu anha. Hanya saja, tidak semua sahabat dimakamkan di Baqi. Di masa silam, yang dimakamkan di Baqi hanya beberapa sahabat dan tabi'in. Karena Islam tersebar kemana-mana, dibawa oleh para sahabat ke berbagai daerah. Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Qasim menjelaskan, yang dimakamkan di Baqi hanya sebagian sahabat dan tabi'in. Sementara mayoritas sahabat tidak dimakamkan di Baqi, karena mereka tersebar di berbagai penjuru bumi dalam rangka menyebarkan Islam dan berdakwah. Mengingat zaman para sahabat dan para tabi'in sangat jauh dari zaman kita, tidak diketahui makam masing-masing person tertentu. Siapa yang menyatakan ada makam sahabat tertentu, dia pasti tidak memiliki dalil. Al-Madinah Al-Munawwarah. Seperti yang disaksikan para peziarah Baqi, di pemakaman ini tidak ada kuburan yang diberi identitas. Kita bisa memastikan di pemakaman ini ada makam para sahabat, namun yang mana makamnya, Allahu A'lam, kita tidak tahu. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa dulu para sahabat ketika datang ke Baqi dari Masjid Nabawi, mereka jalan turun. Sementara saat ini, posisi tanah Baqi lebih tinggi dibandingkan Masjid Nabawi. Lalu makam siapa yang ada di permukaan tanah itu? Allahu A'lam, kita tidak tahu. Bisa jadi, makam para sahabat ada di lapisan tanah kesekian, kemudian terkubur. Apapun itu, bagi para peziarah, dia bisa mendoakan semua jenazah kaum muslimin yang ada di Baqi, tanpa harus menentukan jenazah tertentu. Demikian, Allahu A'lam.